إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, demikian juga pendengar radio muslim yang berbahagia. Kembali kita lanjutkan membaca Sifatul Shalah karya Syekh Al-Alamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Kita masih pada bahasan dan pembahasan tentang masalah syarat sah salat. Soalon, satu pertanyaan. Ada seorang yang saat safar dia berjumpa dengan kuta'u tariqin, dengan perampok. Lalu mereka, rombongan perampok ini, menyita pakaiannya. Jadilah dia telanjang karena tidak berpakaian. Akan tapi memungkinkan baginya untuk sampai di perkampungan dan minta bantuan kain tentunya di perkampungan tersebut, namun ba'da khurujil waqti. Kalau harus jalan dulu sampai kampung karena dirampoknya ya, di tengah padang pasir, maka waktu sholat sudah berakhir. Maka apakah yang kita sarankan kepadanya? Tunggulah sampai engkau sampai di perkampungan tersebut dan kau bisa menutup aurat dengan kain, ataukah saran yang kita berikan kepadanya, kerjakan sholat meskipun dalam keadaan telanjang bulat. Maka jawabannya, kerjakan sholat meskipun Anda dalam kondisi telanjang bulat. Karena waktu adalah syarat sholat yang paling ditekankan. Syarat sholat yang tidak bisa ditawar-tawar. Yang lainnya bisa ditawar. Menutup aurat, jika tidak memungkinkan, ya sudah sholat sebisanya. Namun jangan sampai waktu berakhir dan tidak adanya kain penutup aurat dijadikan sebagai alasan untuk meninggalkan sholat. Demikian juga ada kasus seorang yang tidak ada bersamanya air. Tidak membawa air, akan tapi dia tahu bahasanya dia akan mendapatkan air di depan sana. Namun jika jalan sampai ke tempat adanya air, maka ba'da khurujil waqti. Dia akan berjumpa air setelah waktu sholat berakhir. Maka apa saran kita berikan kepadanya? Ya, apakah kita sarankan tunda sholat meskipun waktunya berakhir, ataukah kita katakan padanya tayamum sekarang dan kerjakan sholat sekarang? Maka jawabannya, saran yang kita berikan kepadanya, tayamumlah, karena waktu adalah syarat sholat yang paling ditekankan. Dan jika seorang itu tayamum, kemudian dia dapatkan air setelah tayamum, maka tidak ada kewajiban apapun atas dirinya. Yang sesuai dengan sunnah tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak perlu mengulang sholat yang telah dia kerjakan dengan tayamum. Dalilnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiallahu anhu, beliau mengatakan, kharaja rajulani fi safarin. Satu ketika di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada dua orang yang berangkat untuk satu keperluan dan berangkat, tentu berangkatnya adalah safar. Fahadarat huma as-salatu ay waktu salati. Maka tibalah waktu salat dan tidak ada bersama keduanya air. Lalu keduanya tayamum dengan sa'id yang tayyib, dengan debu yang suci, yang tidak najis. Fasallaya, kemudian keduanya mengerjakan sholat. Kemudian keduanya menemukan air. Ba'du, setelah itu, setelah selesai sholat, fil waqti, dan waktu sholat belum berakhir. misalnya salat asar dan waktu salat asar belum berakhir, dia mereka berdua menjumpai air. Lalu salah satu mengulang salatnya dengan berwudu terlebih dahulu, sedangkan yang kedua tidak mengulang salatnya. Kemudian keduanya setelah pulang ke Madinah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keduanya menyebutkan dan menceritakan kejadian tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada yang tidak mengulangi salatnya, "Asabta sunnata," apa yang kau lakukan telah bersesuaian dengan sunnah, bersesuaian dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ajza'atka salatuka, dan salat yang kau kerjakan memang telah mencukupi. Memang telah mencukupi. Dan Nabi bersabda kepada orang yang kemudian orang yang berwudu wa ada kemudian mengulang salat, lakal ajru marotain, untukmu pahala dua kali. Pahala yang sekali adalah salat yang pertama, pahala yang kedua adalah pahala istihad dan keliru. Pahala istihad dan keliru. Berapa pahala istihad yang keliru? Satu. Pahala istihad yang keliru, satu. Tadi sholat yang pertama, itu ada pahalanya, kemudian sholat yang kedua adalah hasil istihad yang keliru. Maka salahnya dimaafkan. Salahnya dimaafkan dan istihadnya ada pahalanya, itu satu pahala. Namun kesalahannya dimaafkan. Apa yang kau lakukan salah, namun berpahala. Maka ini bahasa menegur yang sangat sangat indah. Bahasa menegur yang sangat menarik. Nabi mau mengatakan perbuatanmu salah. Namun bahasa yang dipakai untukmu satu pahala. Karena istihad yang keliru pahalanya satu. Untukmu satu pahala karena pahala yang keliru pahalanya satu. Kalau istihadnya benar, pahalamu tiga. Sholat yang pertama ada pahalanya, kemudian ini kemudian beristihad pahalanya dua karena benar, karena sesuai dengan semestinya. Maka ini cara menegur yang sangat halus, sangat lembut. Yang dikedepankan adalah menggembirakannya dan tidak membuat sedih dan mendonkan perasaan. Gimana wahai Nabi dengan sholat yang kedua? Untuk satu pahala. Atau kalau kita, karena kita tidak tahu hal yang gaib, mudah-mudahan dapat satu pahala. Mudah-mudahan dapat satu pahala. Pahala apa itu? Pahala beristihad yang keliru. Pahala beristihad yang keliru. Sedangkan kesalahannya karena ini berdasarkan istihad, maka kesalahan yang dimaafkan. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Maka di sini kita jumpai kaidah bahasanya, siapa yang melakukan satu amal sesuai dengan yang dituntunkan, maka dia tidak punya keharusan untuk mengulangi amal tersebut. Kecuali jika terdapat dalil yang mengharuskan dia untuk mengulanginya. Maka orang ini tidak dapat air, tidak menjumpai air. Maka kewajibannya menurut syariat adalah tayamum dan sholat. Maka siapa yang melakukan satu amal ibadah sesuai dengan masyru', sesuai dengan yang dituntunkan, tayamum dan sholat, maka dia tidak punya kewajiban dan keharusan untuk mengulang amal ibadah tersebut. Kecuali jika dalil mengharuskannya. Ini kaidah penting berkenaan dengan masalah, sejumlah masalah, terutama masalah-masalah sholat. Kemudian syarat yang kedua setelah waktu adalah toharah bersih dari hadas besar, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah yang mewajibkan berwudu, hadas besar yang mewajibkan mandi. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin. Tidaklah diterima salat tanpa bersuci. Diatkan oleh Muslim, dan tidak diterima di sini maknanya tidak sah dan tidak berpahala. Perlu diketahui terkadang tidak diterima artinya sah namun tidak berpahala. Sebagaimana Nabi katakan, siapa yang mendatangi dukun, tukang ramal, maka tidak diterima sholatnya 40 hari, 40 malam. Tidak diterima di situ maknanya adalah sah namun tidak berpahala. Wala farq, dan tidak ada beda tentang wajibnya membersihkan diri dari hadas kecil dan hadas besar antara sholat sunnah dan sholat fardu. Dan tidak ada beda antara sholat yang memiliki rukuk dan sujud dan sholat yang tidak memiliki rukuk dan sujud, semisal sholat jenazah. Syarat yang ketiga menjadi najis, yaitu tidak ada pada pakaian Anda najis, demikian juga tidak ada pada badan, demikian juga tidak ada pada tempat. Demikian juga tidak ada pada tempat yang Anda sholat di atasnya. Tidak ada badannya najis. Idan jika demikian, menjadi najis itu ada di tiga titik, di badan, pakaian, dan tempat. Dan yang dimaksud dengan tempat itu bersih dari najis adalah betul-betul tempat yang kita pakai untuk sholat, tidak ada badannya najis sama sekali. Artinya, apa hukum sahkah sholat di atas cor-coran di bawahnya septic tank? Di bawahnya septic tank. Sahkah sholatnya? Jawabannya sah. Tidak ada najis di situ. Tidak ada najis di situ. Di permukaan cor-coran ini adakah najis? Tidak ada. Najisnya apa? Di bawahnya. Maka ini tidaklah tergolong ada najis di tempat sholat. Namun tidak ada najis di tempat sholat. Maka misalnya ini ada najis. Misalnya ada najis. Kemudian najisnya ditutupi plastik. Kemudian setelah itu di atasnya digelar sajadah dan tidak tembus. Sahkah kemudian sholat di sajadah semacam ini? Jawabannya sah. Jawabannya sah. Maka yang dimaksud dengan tempat yang bersih dari najis itu adalah tempat yang betul-betul dipakai untuk sholat. Itu bersih dari najis. Ketika misalnya ini karpet masjid, kita ambil posisi di tengah, dan di ujung selatan karpetnya kena najis. Sahkah sholat di situ? Sah. Karena tidak ada najis di tempat sholatnya. Ada najis namun di ujung karpet sebelah selatan. Dan itu tidak tergolong tempat sholat. Maka tempat sholat itu bukan berarti semasjid, gitu ya. Bukan berarti semasjid harus bersih dari najis. Di belakang ada najis tidak apa-apa. Itu bukan tempat sholat kita. Namun kotak ruang sholat kita ini bersih dari najis. Jangan, tidak harus semasjid bersih dari najis. Tidak harus kemudian satu karpet panjang lebar bersih dari najis. Namun sekotak ruang yang kita pakai untuk sholat itu bersih dari najis. Itu yang dimaksud dengan bersih dari najis. Wadalil, dan dalil bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, utia bisabiyin, ditatangkan pada Nabi seorang anak-anak. Bisabiyin sagirin itu anak kecil yang belum disapih. Artinya innahu kana la yazalu yataghadza, artinya dia kenyang, bilabani dengan susu. Boleh jadi dia sudah pernah dapat makanan yang lain, namun dia tidak kenyang dengan makanan tersebut. Namun yataghadza, dia kenyang dengan susu ibunya. maka dia tergolong ya tergolong bayi yang hanya mendapatkan susu. Fabala ala thawbihi, lalu dia bayi ini mengencingi kain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak marah-marah. Nabi tidak tersinggung, Nabi tidak jengkel. Namun fada'a bima'in, maka Nabi sekedar minta diambilkan air, fa'adba'ahu iyyahu. Lalu Nabi ikutkan air tersebut pada kencing tadi. Itu di hadis yang lain dijelaskan, yaitu cukup dengan diperjiki. Dengan diperjiki. Ya, namun yang dimaksud dengan najis kencing bayi laki-laki itu cukup dengan diperjiki. Yang dimaksud dengan diperjiki adalah tidak ada air mengalir. Tidak ada air mengalir. Maka misalnya ini kain. Kemudian di sini kencing bayi. Di satu titik ini ada kencing bayi laki-laki. Maka air diperciki dan tidak ada air yang mengalir. Ini, tidak ada air yang kemudian mengalir ke bagian bawah kain. Dia cuma kemudian air tersebut berhenti di lokal tempat kencingnya. Itu namanya diperciki. Itu namanya diperciki. Syaratnya tidak ada air yang mengalir dari dampak percikan tadi. Kalau kemudian ada air mengalirnya, maka ini sudah kebablasan. Maka ini sudah overdosis. Dosis yang pas cuma sekedar perciki-perciki basah. Dan tidak ada air yang turun mengalir, kemudian turun bahkan netes-netes. Ah, itu berarti ini dibasuh kalau sampai netes-netes banyak, bercucuran. Nah, itu berarti membasuhnya dan sudah bukan lagi sekedar mengikutinya atau memercikinya. Maka mungkin kita jadikan di sini dalil tentang kewajiban membersihkan pakaian. Dan dalil yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabatnya, tiba-tiba Nabi melepas dua sandalnya. Lalu Nabi letakkan dua sandalnya di sebelah kirinya. Maka di sini dalil bahasanya gerakan di luar gerakan salat yang boleh jadi agak banyak, namun karena ada kebutuhan, satu hal yang tidak mengapa. Satu hal yang tidak membatalkan salat. Tentu Nabi merunduk, melepas sandal, kemudian ngumpulkan sandal, kemudian meletakkannya di sebelah kirinya, kemudian tegak berdiri. Ini adalah gerakan yang tergolong cukup banyak. Namun karena ada kebutuhan, maka tidak mengapa. Falamma ra'a dzalika al-qaumu, maka tatkala para sahabat melihat hal tersebut, alqau ni'alahum, maka mereka melepas sandal-sandal mereka. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu, maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan salatnya, maka qada atau qada dalam bahasa Arab atau dalam bahasa syariat itu malah maknanya selesai. Berbeda dengan qada istilahan dalam istilah fikih. Mengqada artinya belum selesai. Bahkan belum dikerjakan. Kemudian dikerjakan di luar waktu semestinya. Sedangkan qada syara'in di dalil-dalil Quran dan Sunnah itu maknanya selesai dari satu ibadah. Maka Nabi mengatakan, apa yang mendorong kalian untuk melepas sandal? Para sahabat mengatakan, kami melihat engkau melepas sandalmu, maka kami pun melepas sandal-sandal kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan alasan kenapa beliau melepas sandalnya, sehingga Jibril alaihi salam datang kepadaku dan mengkabarkan kepadaku bahasanya pada dua sandal tersebut terdapat kotoran. atau najis, awqal adan, atau satu hal yang kotor. Waqal, kemudian Nabi mengatakan, jika salah satu kalian datang ke masjid dan mau masuk ke dalam masjid dengan memakai sandalnya, karena keadaan masjid sebagaimana masjid di masa Nabi, yaitu lantainya berpasir, fal yang tuh makandalah dia lihat sandalnya. Jika dilihat dia sandalnya terdapat kotoran atau najis, maka hendaklah dia gosokkan ke tanah di halaman masjid, di teras masjid, di luar masjid. Kemudian hendaklah dia, baru setelah itu bolehlah dia masuk ke dalam masjid dengan menggunakan sandalnya. Karena masjid kondisinya berpasir, wal yusalli fihima, kemudian dia bisa sholat dengan dua sandal tersebut. Maka hadis ini dalil bahasanya tidaklah diperbolehkan bagi seorang untuk membawa kain yang bernajis dalam sholat. Dan dalil tentang bersihnya tempat sholat adalah firman Allah Ta'ala, wattahir baitiya lit-ta'ifin wal-qa'imina waruka'i sujud. Bersihkanlah rumahku, yaitu Ka'bah, lit-ta'ifin, untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang sholat, orang-orang yang rukuk dan sujud. Dan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar dituangkan pada kencing seorang Arab Badui satu ember berisi air dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas mengatakan, bainama nahnu, saat kami berada di masjid bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu jaa datanglah Arabiyun, seorang Arab Badui. Faqama yabulu fil masjid, maka dia berdiri atau kencing sambil berdiri di masjid. Faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, mah maknanya ukfuf, berhenti. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat. Bukannya melarang yang kencing, malah sahabat yang dilarang. Nabi katakan, la tuzrimuhu, jangan hentikan kencingnya. Jangan hentikan kencingnya. Da'uhu, biarkan dia selesaikan kencingnya. Maka di sini kita jumpai dalil kaidah irtikabu akhafi darrain. Mengambil yang paling ringan bahayanya. Ketika di hadapan kita ada dua pilihan, dua-duanya bahaya. Ketika kita dihadapkan pada dua pilihan, dua-duanya madarat, dua-duanya bahaya, maka syariat mengajarkan ambil yang bahaya yang paling ringan. Maka di sini menghentikan kencing si Arab Badui ada bahayanya. Membiarkan dia kencing juga ada bahayanya. Membiarkan dia kencing, maka berarti ada satu lokal, ini bagian dari masjid yang ketika itu lantainya berpasir, yang bernajis. Yang kemudian kena najis. Sedangkan kemudian menghentikan kencingnya, maka itu juga menimbulkan banyak bahaya. Karena boleh jadi ketika dia diteriaki untuk menghentikan kencingnya, boleh jadi dia sukses menghentikan kencingnya, dan boleh jadi dia tidak sukses menghentikan kencingnya. Kalau dia sukses berusaha menghentikan kencingnya, maka ini berbahaya bagi kesehatannya. Jadi kencing batu nanti. Ini bahaya. Biaya operasinya, berapa nilainya? Maka ini bahaya dari sisi kesehatan. Kemudian jika dia tidak berhasil menghentikan kencingnya, maka karena bolak-balik diterai, dia akan pergi. Maka ini menyebabkan kainnya najis. Badannya najis. Kain dan yang dia pakai najis. Dia kencing di situ, yang najis cuma tanah. Kainnya tidak najis. Ini jadinya kain yang dia pakai najis. Kemudian lokal daerah masjid yang kena najis semakin melebar. Maka ini bahaya yang lebih besar daripada membiarkan dia tetap kencing dan menyelesaikan kencingnya. Maka di sini terdapat pelajaran dan praktek nyata dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang memilih yang bahayanya lebih ringan ketika dihadapankan kita ada dua pilihan, semuanya bahaya. Dan ketika kita mengambil salah satu yang berbahaya karena kondisi semacam ini, kita ngambil bahaya yang paling ringan, maka ketika itu kita lakukan, tidaklah kita katakan kita melakukan maksiat dan dosa. Tidaklah kita katakan kita melakukan maksiat dan dosa yang wajib kita bertobat darinya. Ketika kita ngambil yang bahayanya dan dosanya lebih kecil, untuk menghindari dosa dan bahaya yang lebih besar, maka pada saat itu tidaklah kita katakan bahasanya kita sedang mengerjakan dosa dan maksiat. Kita berdosa dan maksiat manakala salah ngambil yang besar, malah yang bahaya yang lebih besar yang diambil, itu dosa dan maksiat. Dan tidak ada label dosa dan maksiat ketika kita mengambil sesuatu yang dosanya lebih ringan, karena menghindari yang dosanya lebih besar. Fatarakuhu, lalu para sahabat pun membiarkannya sampai dia selesai kencingnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya lalu menasihatinya dengan mengatakan, senyum besi itu tidak layak untuk mendapatkan satupun dari kencing ini. Demikian juga najis. Wa innama hiya lidzikrillah, karena masjid itu untuk mengingat Allah Azza wa Jal, untuk salat dan untuk membaca Al-Quran. Kata perawi, aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak ingat secara pasti teksnya dan redaksinya, oleh karena itu untuk mengisyaratkan bahasanya ini adalah riwayat bil makna, beriatkan dengan makna, maka perawi mengatakan aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau yakin di kalimat setelahnya. Qal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, perawi mengatakan fa amar rajulan, kemudian Nabi perintahkan salah satu dari sahabat yang ada untuk ngambil air, maka datanglah dia dengan seember berisi air, fasyannahu, lalu dia tuangkan pada kencing tersebut. Maka perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuangkan air pada kencing, air kencing yang ada di masjid, dituangkan ma'an air, menunjukkan wajibnya membersihkan tempat sholat. Ya, masalah lau ahdasal insan wa shala muhdisan wa wanasin, jika seorang itu mengalami hadas kemudian dia sholat dalam keadaan berhadas, wa wanasin, dan dia lupa kalau berhadas, maka kita wajibkan dia untuk berwudu dan mengulangi sholat. Kita akan katakan berwudulah dan kerjakan sholat. Dan jika seorang itu terkena najis dan lupa, dan dia sholat sebelum membersihkan najis, maka dia tidak punya kewajiban untuk mengulangi sholat. Maka ini demikian yang dikatakan oleh para ulama. Fa'in kila, maka jika ada orang yang bertanya, mal farku, kenapa dibedakan antara lupa kalau belum berwudu sama lupa kalau kainnya bernajis? Maka jawabannya, ulama mengatakan, ya, terjemah bebasnya, karena dalil membedakannya. Adapun minas sunnah, adapun dari dalil, maka karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidaklah menerima dalam artian tidak sah salat salah satu kalian dalam kondisi hadas kecuali setelah berwudu. Dan Nabi tidak yastafsil, tidak memberikan rincian, tidak mengatakan illa, kecuali kalau dalam kondisi lupa. Fana'khudhu bil umum, maka kita ambil maknanya yang umum, yang bersifat umum. Berarti maka tidak Allah terima baik karena lupa ataupun sengaja. Siapa yang sholat dalam kondisi berhadas tidak Allah terima dalam artian tidak sah, baik karena lupa ataupun sengaja. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan rincian. Dan sebagaimana kata Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala di kaidah yang beliau sampaikan dan beliau letakkan bahasanya, ketika Nabi mengucapkan satu perkataan tanpa memberikan rincian, padahal pernyataan tersebut mengandung banyak kemungkinan, maka kalimat tadi dianggap tunazzal manzilatal umum fil maqal, maka itu dinilai sebagai kalimat yang bersifat umum. Di sini Nabi mengatakan Allah tidak terima, tidak sah sholat orang yang dalam kondisi hadas. Dan ini mengandung banyak kemungkinan dan Nabi tidak meminta rincian dan tidak memberikan rincian, maka ini teranggap sifatnya adalah umum. Adapun masalah najis, maka kita bedakan karena Nabi SAW tatkala beliau mengetahui di sandalnya ada kotoran, beliau tidak yasta'nif as-salata, mengulang sholat dari awal. Yasta'ni salata sama dengan lam yabda' min jadidin, tidak mengulanginya dari awal. Maka seandainya sholat dalam keadaan lupa dan tidak tahu, dan semisal tidak tahu adalah lupa, kalau di badannya ada najis, itu kalau sholat semacam ini batal atau membatalkan, labtada'aha min jadidin, tentu Nabi akan ulangi dari awal. Ini dalil dari sisi sunnah. Jadi kenapa dibedakan antara kelupaan najis dengan kelupaan hadas? Jawabannya karena dalil membedakannya. Kemudian dalil ibn al-Nadhar, dalil dari logika. Maka meninggalkan wudu adalah meninggalkan hal yang diperintahkan. Dan sholat dengan membawa sesuatu yang bernajis adalah melakukan satu hal yang terlarang. Dan kaidah mengatakan fi'lul mahdzur yu'dharu fihi binisyan wal jahli wal ikrah. Wal fi'lul ma'mur la yu'dharu illa annahu yaskutu anhu al-ithmu. Melakukan hal yang dilarang itu dimaklumi. Itu dimaafkan, dimaklumi jika karena lupa, tidak tahu atau dipaksa. Sedangkan itu bukan fi'lul ma'mur harusnya ya. Tarkul ma'muri. Bukan fi'lul ma'muri, namun tarkul ma'muri. Kalau yang fi'lu itu untuk mahdzur. Maka meninggalkan hal yang dilarang, dimaklumi, dimaafkan jika karena lupa, tidak tahu, atau dipaksa. Wa tarkul ma'muri. Dan meninggalkan hal yang diperintahkan itu tidak dimaklumi. Illa anna yaskutu anu al-ithmu, jumpa berbuah tidak ada dosa. Oleh karena itu, maka siapa yang melakukan hal yang terlarang saat ihram karena lupa, tidak tahu atau dipaksa, maka tidak ada kafaroh apapun atas dirinya. Dan siapa yang makan saat dia berpuasa karena lupa atau tidak tahu atau dipaksa, juga tidak ada kewajiban apapun atas dirinya. Dan sholat tanpa berwudu, nasian karena lupa, maka sholat tanpa berwudu laisa fi itsmun, maka tidak ada dosanya. Mengingat firman Allah Ta'ala, wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah tidak sengaja. Akan tapi sholat tetap tidak sah. Wala tabra'u bihi dhimmah. Tetap belum bisa menggugurkan kewajiban. Fayakunu mutolaban, maka dia tetap dituntut untuk mengerjakannya. Itu penjelasannya dari sisi logika. Maka kaidah membedakan antara meninggalkan melakukan hal yang terlarang atau meninggalkan hal yang diperintahkan. Maka melakukan hal yang dilarang itu dimaklumi. Contohnya di sini adalah sholat dalam keadaan kain ada najisnya karena lupa. Maka dimaklumi. Namun meninggalkan hal yang diperintahkan tidak dimaklumi, cuma membukukan dosa. Maka sholat dalam keadaan hadas, karena lupa kalau hadas, maka sholatnya tidak dosa. Maka tidak ada dosa, namun tetap tidak bisa dimaklumi, sehingga tetap tidak boleh tidak harus diulangi. Maka sholat itu didahului kegiatan membersihkan hati dan membersihkan badan. Membersihkan badan dengan berwudu dari hadas kecil. Dengan berwudu untuk menghilangkan hadas kecil atau dengan mandi untuk menghilangkan hadas besar. Dan membersihkan badan dari najis. membersihkan pakaian dan membersihkan tempat sholat. Semua itu adalah dalam rangka mengagungkan kedudukan sholat dan membersihkan badan. Itu ada dalam firman Allah Ta'ala ketika Allah menyebutkan ayat wudu dan mandi serta tayamum. Allah katakan, Allah tidaklah ingin untuk menjadikan alaikum min harajin, menjadikan atau meletakkan kesempitan untuk kalian, walakin akan tapi yuridu ayutahhirakum. Allah ingin membersihkan kalian. Bersih di sini, tathir badani, bersih fisik. Waliyutimma ni'matahu, dan Allah ingin menyempurnakan nikmatnya atas kalian supaya kalian bersyukur. Adapun membersihkan qalbi, hati, wal maknawi, dan pembersihan yang bersifat abstrak, yang itu mendahului sholat, maka ini terdapat dalam sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada salah satu dari kalian yang berwudu, fayubliru ay fayusbiru, lalu al-wudu'a, lalu dia sempurnakan wudunya, lalu dia melakukan isbahul wudu. Thumma yakulu, kemudian dia setelah selesai berwudu, membaca dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdu wa rasuluh. Siapa yang memenuhi ini semua, dua poin ini, berwudu secara sempurna, kemudian berdoa, dibukakan untuknya pintu surga yang jumlahnya ada 8, yadkhulu min ayyiha sya'a. Kemudian dia dipersilahkan masuk dari pintu mana saja yang dia keinginkan. Dan ini adalah at-tathir, proses pembersihan dengan dua kalimat syahadat, dua kalimat yang agung, dan ini adalah membersihkan hati. Kemudian syarat sah sholat yang keempat adalah menutupi aurat. Tertutupnya aurat berdasarkan firman Allah Ta'ala, wahai anak keturunan Adam, khudhu zinatakum, pakailah pakaian yang menyebabkan bagusnya tampilan fisik kalian. Ingda kuli masjidin ay ingda kuli sholatin. Setiap kali kalian mengerjakan sholat, silakan makan dan minum, namun jangan berlebih-lebihan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu tentang masalah kain. Fa in kana wasian, jika seorang itu punya kain yang namun super lebar. Jika seorang itu punya kain dan cuma satu potong namun super lebar. Boleh jadi bisa untuk taplak meja yang besar, nah, itu satu, namun satu potong kain, faltahib bihi, maka adalah dia berkemul dengannya. Yang berarti itu menutupi atas sampai bawah badannya, kemudian sholat. Kemudian wa'inkana dayiqan, namun jika kain, dia cuma punya satu kain, dan itu sempit, dan itu ngepres, dan itu pas-pasan, fattazir bihi, maka adalah dia jadikan kain tersebut untuk bersarung. Artinya cuma menutupi bagian bawah badan, dan sedangkan bagian atas badan itu tetap terbuka. Demikian dalam hadis yang diatkan oleh Al-Bukhari. Maka idealnya, ya, seorang itu sholat dalam keadaan seluruh badannya tertutupi dari atas sampai bawah. Tidak hanya menutupi auratnya saja, pusar sampai lutut. Itu menutupi aurat, aurat saja, pusar sampai lutut, itu dilakukan dalam kondisi terpaksa. Bukan dalam kondisi longgar, namun terpaksa. Contohnya di masa Nabi SAW, kemiskinan itu demikian luar biasa, sampai-sampai tidak sedikit orang itu hidup dan dia cuma punya satu potong kain. Pakaiannya cuma satu potong kain. Ya, jika kain ini dicuci, dia telanjang. Karena cuma punya satu potong kain. Maka Nabi sampaikan, jika satu potong kain itu lebar, gunakan untuk menutupi seluruh badan. Sedemikian rupa sehingga seluruh badan tertutup dan sholat dengannya. Namun jika tidak, ya, maka tutupi bagian bawah badan dan sholat dengannya. Meskipun bagian atasnya terbuka. Maka ini menunjukkan dan mengisyaratkan kemiskinan yang demikian luar biasa di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kemiskinan yang tidak menghalangi mereka menjadi manusia-manusia yang mulia, manusia-manusia yang hebat dalam imannya, dalam jihadnya, dalam perjuangannya, dalam dakwahnya. Maka ini menunjukkan bahasanya, yang jadi pokok masalah bukan masalah kemiskinan. Jadi pokok masalah adalah masalah iman. Kalau miskin demikian akut sampai-sampai kain itu cuma punya satu potong dan itu satu kemiskinan yang tidak bisa kita bayangkan adanya di zaman ini. Di Indonesia. Orang yang cuma punya pakaian, cuma satu sarung tok. Ya, kalau sarungnya copot, ya sudah telanjang. Itu tidak bisa dibayangkan ada di negeri ini. Maka ya, orang Indonesia itu kalau pakai ukurannya pakai sahabat, kaya-kaya semua. Tidak ada yang miskin. Kainnya kemudian berpuluh-puluh. Kainnya double-double. Ya, sahabat yang betul-betul miskin, ya seperti miskinnya para sahabat. Ada yang cuma punya satu kain. Bahasa kita cuma punya sarung. Dan itu pun cuma satu. Cuma punya sarung dan itu pun cuma satu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Laisali ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atiki minhu syai." Janganlah kalian salat dengan satu kain, jika kainnya itu lebar, kemudian tidak ada sedikit pun penutup pada pundaknya. Artinya diatkan oleh Bukhari. Maka idealnya orang itu sholat dalam keadaan pundaknya tertutup dengan kain. Maka meskipun kainnya cuma satu, sebagaimana hadis sebelumnya, ketika orang itu kainnya cuma satu, namun itu lebar, dia bisa tutup seluruh dari pundak sampai bagian bahwa badan itu bisa tertutup, maka itulah yang wajib dilakukan. Maka Nabi perintahkan untuk menutup pundak saat sholat. Yang perintah untuk menutup pundak atau terlarang terbukanya pundak saat sholat atau perintah untuk menutup pundak saat sholat, ini nilainya adalah sunnah menurut jumhur ulama dan wajib menurut Imam Ahmad. Dan berdasarkan hadis sebelumnya yang kita baca, maka seandainya kita katakan hukumnya wajib, maka wajibnya itu adalah ma'al kudroh. Kalau mampu. Kalau tidak mampu, ya sudah. Dalilnya tadi di hadis yang pertama, kali tidak tadi kita baca, jika kainnya cuma satu dan cupet, maka sarungkanlah. Jadikanlah dia seperti sarung. Berarti pundaknya terbuka. Kalau itu cuma satu kain dan itu jadi sarung, gimana pundak? Terbuka. Berarti seandainya kita katakan wajib, maka itu wajib ketika punya kemampuan untuk menutup pundak. Bahasa sekarang pakai kaos, hem, atau yang lain. Sehingga jika tidak ada kemampuan untuk menutup pundak, maka tidak mengapa. Wahada yadullu, maka ini menunjukkan bahasanya wajib atas seseorang untuk seorang muslim untuk menutupi auratnya saat sholat. Dan Ibn Abdul Bar al-Maliki rahimahullah ta'ala menukil adanya ijma' ulama atas hal ini, yaitu siapa yang sholat sambil telanjang padahal dia mampu untuk sutrah untuk menutupi aurat, maka sholatnya tidak sah. Dan wafihat al-majal dan dibilang, di bidang ini, yaitu bidang masalah aurat, para ulama membagi aurat menjadi tiga macam. Aurat ringan, aurat berat, dan aurat pertengahan. Aurat yang berat adalah auratnya perempuan yang merdeka dan sudah balik. Wanita merdeka bukan budak dan sudah balik dan bukan anak-anak. Mereka mengatakan semua badan perempuan adalah aurat saat mengerjakan sholat kecuali wajah. Maka wajah yang disepakati kalau boleh dibuka saat mengerjakan sholat. Lalu mereka berselisih tentang kafain, tentang telapak tangan. Apakah telapak tangan itu boleh dibuka sebagaimana madhabnya Al-Imam Syafi'i atau wajib ditutup sebagaimana madhabnya Imam Ahmad. Wal qadamain, ataukah kemudian telapak kaki itu boleh terbuka saat sholat ataukah wajib ditutup. Maka sebagian ulama mengatakan telapak kaki wanita boleh terbuka saat sholat sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah, namun tidak boleh terbuka dan terlihat, harus tertutup sebagaimana pendapat Syafi'i, kemudian Malik dan Ahmad. Maka yang disepakati untuk boleh terbuka dan terbuka bagi seorang wanita saat sholat hanya wajahnya. telapak tangan diperselisihkan. Imam Syafi'i membolehkannya, Imam Ahmad melarangnya. Imam Ahmad itu hanya membolehkan wajah untuk yang terbuka dan terlihat saat sholat. Ini, telapak kaki yang terbuka dan terlihat saat sholat itu juga diperselisihkan. Imam Abu Hanifah membolehkannya. Imam mazhab yang lain, tiga imam mazhab yang lain selain Abu Hanifah melarangnya. Akan tetapi idza kana haulaha, jika di sekeliling seorang wanita muslimah terdapat laki-laki yang bukan mahramnya, maka menurut ulama yang mewajibkan, yang mengatakan wajah wanita adalah aurat, maka wajib baginya untuk menutup wajahnya meskipun dalam kondisi sholat. Karena seorang wanita tidak boleh baginya membuka wajahnya saat ada lelaki yang bukan mahramnya. Kemudian aurat yang ringan adalah auratnya anak laki-laki dari umur 7 tahun sampai 10 tahun, maka auratnya cuma dua kemaluan saja, jalan depan dan jalan belakang. Tidak ada kewajiban baginya untuk menutup paha karena dia masih terlalu kecil. Dan pertengahan, yaitu selain itu, kalau mereka mengatakan wajib padanya menutup antara pusar sampai lutut, termasuk dalamnya adalah laki-laki yang sudah baligh, yang telah sampai umur 10 tahun atau lebih, dan termasuk dalamnya adalah perempuan yang belum baligh, dan termasuk dalam hal ini adalah al-ummu al-mamlukah wa yadkhulu fi dhalika al-ammatu al-mamlukah, itu al-ammatu ya, kurang itu, kurang tak marbutoh. Al-ammatu al-mamlukah, budak perempuan. Wa ma'ahata, meskipun demikian kami katakan yang disyariatkan untuk setiap orang, hendaklah dia mengambil zinah, pakaian yang memperbagus tampilan fisiknya saat mengerjakan sholat. Hendaklah dia memakai pakaian yang lengkap. Akan tapi seandainya kita andaikan ada yang bolong di kainnya, fisaubi ala mayakunu dakhilan dimnal aurati, dan bolongnya itu di bagian yang masih aurat. Misalnya antara pusar sampai lutut. Fa inau hina idin yunakos, maka perlu didiskusikan, perlu dirinci. Apakah sah sholatnya ataukah tidak sah sholatnya? Jadi pembahasan aurat itu letaknya di sini. Letaknya di sini. Letaknya adalah ketika ada masalah. Kalau kemudian tidak ada masalah, pada dasarnya berpakaianlah yang lengkap sempurna. Itulah pakaian yang dengan itu nampak terlihat ganteng, cakep. Itu yang dipakai untuk sholat. Jadi letak pembahasan aurat itu letaknya gimana kalau ternyata ada yang bolong. Itu baru kemudian dibahas. Baru kemudian dirinci. Adapun jika tidak ada kasus, tidak ada kemudian bolong, maka semestinya seorang itu sholat dalam keadaan berpakaian yang sopan, berpakaian yang sempurna. Masa menghadap calon mertua aja demikian rapinya dan seterusnya, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala yang punya calon mertua dan calon istri, yang punya segalanya, kenapa tidak sempurna pakaiannya? Jadi letak pembahasan aurat itu adalah masalah kain yang bolong. Maka sahkah salatnya ataukah tidak? Maka jawabannya inna yufarraq bainal yasir wal katsir. Bainal yasir wal katsir. Maka kita bedakan antara bolongnya itu sedikit ataukah kecil ataukah besar. Wa yufarraq, dan kita bedakan makan ala hidail auratil mughalladhah, antara kemudian bolong yang itu pas di depannya aurat mughalladhah, ini aurat besar yaitu kemaluan, ini kal farjain, yaitu dua lubang, lubang depan dan lubang belakang. Wa makana mutatarifan, dan bolongnya itu di ujung, bolongnya di lutut, beda statusnya. Bolongnya kain itu di lutut ataukah bolongnya pas kemaluan, maka statusnya berbeda. Kalau dia kunu fitar fil fakhidhi, semisal di ujung paha atau semacam itu, ataukah kemudian di punggung, misalnya min fauqi ilyatain, di atas dua pantat, ataukah di perut, semisal di bawahnya pusar, wa fauqa sau'ah, namun di atasnya kemaluan. Ini al-muhim, anna kula makanin lau hadduhu, masing-masing tempat itu punya bagian dari sisi taghlidil aurah, penegasan akan besarnya atau gawatnya aurat. Kemudian la ala hadza soal, dan boleh jadi pertanyaan di atas aidan yajuruna, membawa kita kepada ila tanbih, untuk mengingatkan satu permasalahan yang dilakukan oleh sebagian orang di musim panas di Arab Saudi sana, di mana ketika musim panas banyak orang atau tidak sedikit orang yang memakai sarawil qasirah, celana pendek. Ya, perlu diketahui kalau di Arab Saudi enggak dikenal celana dalam sebagaimana yang kita kenal. Ya, mereka cuma celana dalamnya itu celana pendek. Yang kemudian ke bawah itu sampai kurang lebih separuh paha. Nah, itu celana dalamnya. Maka ini memakai celana dalam. No? Celana dalamnya orang Arab Saudi. Yaitu cuma sarawil qasira. Celana yang pendek. Ya, sampai kurang lebih separuh paha. Tsumma yalbasu fawqaha tsauban. Kemudian setelah dia pakai celana pendek, ya, kemudian dia pakai tsaub. Tsaub di sini maknanya jubah. Ya, maknanya gemis. Ya, dalam bahasa keseharian, gemis atau jubah Saudi, long dress itu disebut tsaub. Dan itu indal itlaq, itu langsung identiknya jubah. Thawab, jika di bahasa kontemporer di Arab Saudi, identiknya adalah jubah. Kemudian setelah itu dia pakai thawab. Namun thawabnya, namun jubahnya, gamisnya, bahasa kita, itu safafan tipis. Yasiful basarah bisa kemudian mendeskripsikan warna kulit. Wa yusalli, kemudian dia salat. Fa hadza la tasihhu salatuhu, maka ini tidak sah salatnya. Alasan sebab kenapa tidak sah, karena celana pendek yang dipakai tidaklah menutup antara pusar sampai lutut. Karena celana pendek Saudi itu cuma menutup celana pendek dalam artian celana dalam mereka cuma setengah paha saja. Itu tidak menutup antara pusar sampai lutut. Idza labisa faqaha, dan jika dia memakai setelah itu jubah yang tipis yang bisa mendeskripsikan kulit, fa innahu lam yakun satiran li auratihi, maka orang tersebut belumlah menutup aurat yang wajib untuk dia tutup saat sholat. Dan tolak ukur tipis dan transparan, dan ini berlaku baik laki-laki ataupun perempuan, yang tolak ukur kemudian tipis yang terlarang adalah yasiful basyarah. Apa yang dimaksud dengan yasiful basyarah? Yabinu min waraihi launul jildi. Yabinu, jelaslah dari balik kain tersebut bisa kita ketahui warna kulitnya. Oh, ini kulitnya cenderung merah. Oh, ini cenderung gelap atau gelap ya. Atau baina dzalik, antara itu tengah-tengah. Maka itu yang dimaksud dengan tipis dan transparan, ya, baik untuk pakaian laki-laki ataupun pakaian perempuan yang terlarang. Dan bukanlah yang dimaksud dengan yasiful basyarah ayyabina hajmal jildi. Ini, ya, menampakkan dan menjelaskan ukuran kulit. Oh, ini gemuk. Oh, ini tidak gemuk. Bukan itu. Fa inna hadza la yadur, maka itu tidak mengapa. Kalau kemudian orang itu pakai baju lengkap kemudian bisa diketahui, oh ini gemuk, oh ini kurus, itu tidak apa-apa. Tidak mempengaruhi keabsahan. Yang mempengaruhinya adalah ini tangannya hitam, namun itu pahanya putih. Bisa ketahuan pahanya putih, padahal tangannya hitam. Padahal dia sudah pakai pakaian yang dia pakai. Nah, ini berarti transparan. Wa in kana kullama kana athkhan, meskipun jika kain itu semakin tebal, maka itu yang lebih baik. Akan tapi la yaduru, ketika kemudian warna kulit tidak bisa dideteksi dari luar, maka itu tidak mengapa. Karena itu bukanlah syafaf, bukanlah transparan. Turami wa'il basyarah, yang terlihat di balik kain tersebut, al-basyarah, warna kulit. Famathalan, maka misalnya, dijumpai satu kain. Idza kana tahtahu sarawil, jika di bawahnya, yaitu dalemannya, dia pakai celana pendek, maka akan terlihat al-farku, perbedaan. Mana batas celana pendeknya dan mana kulit yang lain. Namun tidaklah jelas bagi Anda warna kulitnya. Maka sah, maka sholat dalam kondisi macam ini masih sah. Akan tapi kami katakan, makin tebal itu makin baik. Kalau cuma, kalau tipisnya itu cuma kemudian bisa, oh itu celana pendeknya sampai situ. Sana, oh ini ada get-getnya, oh itu kelihatan loh. namun nggak terlihat itu warna kulitnya apa. Cuma mana ini sampainya celana pendeknya ketahuan dari luar. Celana dalamnya itu sampai sebelah mana itu diketahui dari luar, maka ini tidak tergolong tipis dan transparan yang membatalkan sholat. Itu sudah sah untuk sholat, namun kurang afdol, gitu kata beliau, kurang afdol. Minimal kemudian itu merusak muru'ah. Minimal merusak muru'ah, namun tidak sampai membatalkan sholat. Ya, maka berkenaan dengan masalah sholat, dibedakan antara kain yang tipis dan transparan dengan kain yang ketat. Kalau orang itu sholat dengan kain yang ketat namun menutup, maka sholatnya makruh. Hukumnya makruh namun masih sah. Kalau pakai pakaian yang ketat, baik laki-laki ataupun perempuan, pakai pakaian yang ketat kemudian sholat, maka sholatnya sah. Tapi kalau pakai kain yang tipis dan transparan, sholat tidak sah. Kemudian syarat yang kelima, menghadap kiblat. Karena mengingat firman Allah Ta'ala, dan di mana saja engkau keluar, yaitu pergi, palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Akan tapi para ulama mengatakan, siapa yang memungkinkan untuk melihat langsung Ka'bah, wajib baginya untuk menghadap benda Ka'bah. Wa min thamma, maka dari sana, maka al-jihad al-mas'ulah, maka pihak yang bertanggung jawab atas Masjidil Haram, yaitu takmir Masjidil Haram, mereka meletakkan khututan sariran, meletakkan garis kecil berwarna biru alal bilad di lantai, supaya orang-orang yang salat mengetahui dengan garis tersebut istiqbalal Ka'bah, untuk bisa menghadap benda Ka'bah. Wajib tanabbuh lihada, dan hal ini wajib diperhatikan. Karena Anda saksikan sebagian orang yang sholat saat ini, dia tidak menghadap benda Ka'bah, padahal dia sholat di dalam masjid. Dikarenakan dia tidak mengikuti garis saf yang telah dibuat oleh pihak takmir. Fayajibu atanabbuh lihada, maka ini wajib diperhatikan. Padahal siapa yang di dalam masjid, maka dia wajib menghadap ke arah benda Ka'bah. Adapun orang yang tidak menyaksikan, tidak bisa memungkinkan untuk melihat benda Ka'bah, maka dia cuma punya kewajiban untuk menghadap ke arah Ka'bah, bukan menghadap ke benda Ka'bah, namun menghadap ke arah Ka'bah. Di manakah arah kalau mau orang pergi ke Ka'bah? Ke sana. Ya sudah, orang yang menghadap ke sana, maka dia sudah menunaikan kewajiban. Sebagian ulama kemudian menjelaskan muqariban hada untuk lebih memahamkan hal di atas. Maka siapa yang di dalam masjid wajib menghadap benda Ka'bah. Siapa yang di Mekah wajib menghadap Masjidil Haram. Dan siapa yang di luar Mekah, maka kewajiban adalah menghadap ke arah Mekah. Demikian penjelasan yang beliau sampaikan sebagian ulama, dan ini dinilai ala sabili takrib, adalah untuk mendekatkan pemahaman. Karena yang jadi pokok masalah adalah kalau kemudian bisa melihat benda Ka'bah, maka melihat yang dilihat benda Ka'bah. Yang tidak, maka yang dilihat adalah arah Ka'bah. Kemudian para ulama menyebutkan bahasanya menyimpang yang sedikit dari arah, bukan dari benda Ka'bah, namun dari arah, maka itulah ya duru, itu tidak mengapa. Faidha kanal insanu anil ka'bi syarqan, maka jika seorang itu posisinya di timur Ka'bah atau baratnya Ka'bah, maka kiblat untuknya adalah antara shimal, utara, wal janub dan selatan. Jika seorang itu posisinya di utara Ka'bah atau selatan Ka'bah, maka kiblat untuknya adalah antara timur dan barat. Li'anal wajib istiqbalul jihati, karena yang menjadi kewajiban adalah menghadap ke arah. Dan mata angin yang dipakai oleh syariat itu cuma 4. Maka jika Ka'bah itu adalah di sebelah barat, maka arah Ka'bah itu adalah antara utara dan selatan. Antara utara dan selatan. Dan tidak harus persis ke arah barat, boleh jadi geser, boleh jadi ini, namun belum sampai dikatakan dia menghadap selatan dan belum sampai dia dikatakan menghadap utara. Itu yang dimaksud menyimpang yang sedikit. Naam laufur dasani, kita andaikan ada seorang yang posisinya di timur Mekah, kemudian dia menghadap ke utara, maka tentu ini sholat yang tidak sah. Karena diletakkan arah Ka'bah di sebelah kirinya. Demikian juga seandainya menghadap ke selatan, salatnya tidak sah. Karena dia jadikan kiblat malah di sebelah kanannya. Demikian juga orang yang posisinya ada di utara. Ya, utaranya Ka'bah, dia malah menghadap barat. Maka salatnya tidak sah. Karena dia jadikan kiblat di sebelah kirinya. Dan seandainya dia menghadap timur, maka demikian juga tidak sah. Karena dia jadikan kiblat di sebelah kanannya. Faman sholat ila ghairi kiblati, maka siapa yang sholat menghadap kepada selain kiblat, maka sholatnya itu batal dan tidak sah. Dan belum menggugurkan kewajiban kecuali dalam 4 keadaan. Dan yang patut untuk kita tanamkan adalah istilah yang benar. Kewajiban kita adalah menghadap ke arah kiblat. Jangan kemudian menghadap ke arah barat. Nanti kalau kemudian yang ditanamkan adalah menghadap ke arah barat, nanti pindah tempat yang dicari, baratnya mana? Padahal belum tentu di situ kiblatnya. Ya, oleh karena itu maka karena dulu wallahu a'lam yang ditanamkan itu cuma adalah cara sederhananya, pokoknya kalau sholat menghadap barat. Maka ketika orang Jawa itu, sejumlah orang Jawa dipindah oleh penjajah Belanda ke Suriname, maka di Suriname mereka juga sholatnya menghadap ke barat. Sholatnya menghadap ke barat. Di Suriname yang dicari barat mana, akhirnya mereka menghadap ke barat. Padahal di Suriname itu arah ke Mekah, arah ke Ka'bah itu adalah timur. Arahnya timur. Maka masjid-masjid kuno di Suriname peninggalan sejak masa silam, masa penjajahan, itu kiblatnya ke arah barat. Dan itu membelakangi kiblat. Karena kiblatnya di timur, salatnya ke barat. Ini mungkin karena dulu pakai cara bodoh nih, pokoknya kiblat istilah Arab, pakai Arab-Arab, bikin bingung, ngulon gitu aja. Pokoknya ngulon. Menghadap ke barat. Kalau pakai kiblat itu kan istilah pakai ke Arab-Araban, itu orang bingung. Dah pokoknya ngulon. Maka sampai Suriname juga ngulonin di, kan? Hanya ngadap ke barat, padahal kiblatnya itu di timur. Sehingga kemudian di antara problem dakwah mendasar di Suriname adalah meluruskan kiblat. kiblat kaum muslimin di Suriname. Nih, gimana kalau kiblatnya ini ternyata kita ngungkuri, kita itu membelakangi, ya, membelakangi kiblat yang benar. Nih. Karena kewajibannya menghadap ke timur, bukan menghadap ke barat. Nah, maka sholat yang tidak menghadap ke arah kiblat, maka itu sholat yang tidak sah, tidak menggugurkan kewajiban, kecuali dalam empat keadaan. Keadaan yang pertama, jika tidak mampu menghadap ke arah kiblat. Misalnya sakit, dan ayakuna maridon wajuhu ila ghairi kiblah. Sakit dan wajahnya tidak menghadap kiblat. Walaya tamakan dan tidak memungkinkan untuk insirab, untuk bergeser menghadap ke arah kiblat. Maka salatnya sah menghadap arah manapun. Mengingat firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Wa tarajulu dan orang ini tidak mampu untuk yatahawal bergeser ke arah kiblat. Baik dengan sendirinya ataupun bantuan orang lain tidak memungkinkan. Karena dia dirawat inap di rumah sakit kelasnya kelas 3. Ya sudah, ngadepnya ke situ, terima apa jadinya. Ya, kalau ngadepnya misalnya di sini ke timur, ya sudah dapatnya ke timur, tidak bisa. Dan digeser, diputar, nabrak bed sebelahnya. Ya sudah, maka sholatnya sebisanya meskipun arahnya tidak ke arah kiblat. Kemudian yang kedua, jika seorang itu takut terhadap musuh, atau dia lari, menghindari musuh dan arah larinya adalah ila ghair kiblat, tidak menghadap kiblat. Maka dalam kondisi ini gugurlah kewajiban untuk menghadap kiblat berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa in khiftum, maka jika kalian dalam keadaan khawatir dan takut, maka salatlah sambil berlari, warukbanan dan berkendaraan. Sambil jalan kaki, warukbanan dan berkendaraan. Dan satu hal yang diketahui bahasanya, orang yang ketakutan boleh jadi arahnya adalah menghadap ke arah kiblat dan terkadang itijahnya arahnya kepada selain kiblat. Maka Allah berikan keringanan baginya untuk sholat dalam keadaan rajilan, dalam keadaan berjalan kaki atau berkendaraan. Famuqtada dzalika, maka konsekuensi dari hal tersebut dibolehkan kepadanya untuk itijah, untuk mengarah kepada selain kiblat. Jika dia mengkhawatirkan keselamatan dirinya, jika dia itijaha, jika dia pergi ke arah kiblat. Maka kondisi yang kedua, kondisi ketakutan. Karena boleh jadi terkejar musuh, atau ketakutan terhadap musuh yaitu perang, atau orang yang lari karena ketakutan. Ketakutan dikejar orang gila, atau kemudian tersesat di hutan dikejar, kemudian celeng. Nah. Ya, dikejar babi hutan, ya, kemudian dia kejar-kejaran sama babi hutan dan waktu sholat sudah habis atau hampir habis dan dia belum bisa selamat dari kejaran binatang yang mengejarnya, ya, maka sholat sambil lari, ya, meskipun tidak menghadap ke arah kiblat. Atau sebagaimana kemudian kasus di Bantul ketika terjadi gempa, kemudian ada isu tsunami, orang kemudian lari ke utara semua. Nah, ada kemudian pakai mobil, pakai motor, semua lari ke utara. Nah, misalnya ketika itu sampai waktu sholat hampir habis, nah, orang kemudian ketakutan dengan isu tsunami. Maka sholatnya gimana, mau larinya ke utara? Ya sudah, sholat sambil menghadap ke utara. Yang itu tidak menghadap kiblat, dan itu karena ketakutan. Kemudian yang ketiga, ketika orang itu safar dan ingin sholat sunnah, maka dia sholat di manakah? Karena itijahu sairihi, arah dari perjalanannya. Sabata valid dalika, hal tersebut dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahasanya beliau sholat ketika safar, hai sukana wajuhu, ya, dimanakah arah wajah beliau. Ya, yaitu arah perjalanan beliau. Illa anna ulai sholi al-maktuba, namun beliau tidak salah sholat seperti itu untuk sholat yang fardu. Kalau untuk sholat yang fardu, maka Nabi meskipun safar, beliau tetap sholat menghadap ke arah kiblat. Atau ketika sholat sunnah, maka beliau sholat menghadap ke arah kendaraannya, arah sebagaimana arah kendaraannya. Dalilnya dari Amir ibn Rabi'ah. Beliau mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW bahwa ala rahilah, beliau di atas unta tunggangannya, yusabbihu, mengerjakan sholat sunnah. Nama lain dari sholat sunnah, dari sholat nafilah adalah at-tasbih. At-tasbih atau subhah. Subhah, tasbih itu sama dengan sholat nafilah, sama dengan sholat tatawu. Bahkan bahasa yang lebih familiar, kalau di hadis itu tidak kita jumpai atau jarang kita jumpai nafilah. Yang lebih familiar kalau di hadis, subhah atau tasbih. Yumi'u biroksi, Nabi berisyarat dengan kepalanya. Kibala, mengarah, ayi wajihin, arah apapun tawajjaha yang Nabi menghadap ke arah tersebut. Namun Nabi SAW tidak melakukan hal tersebut untuk sholat yang fardu. Maka untuk sholat yang sunnah, musafir sholat, haitsukana wajuhu, di mana saja wajahnya menghadap. Lain halnya dengan sholat yang fardu. Maka sholat yang fardu, wajib atas seorang musafir untuk menghadap kiblat fiha saat dan salat fardu fi safari, ketika dia safar. Maka orang yang musafir untuk salat fardu hukum asalnya sama sebagaimana orang yang bukan musafir, wajib menghadap ke arah kiblat. Kemudian kondisi yang keempat, ketika istabahat ahli al-kiblatu, dia bingung di manakah kiblat, tersesat di hutan di tengah malam dan tidak tahu, dan waktu isya sudah hampir habis. Dan dia tidak tahu di manakah arah arah kiblat. Falayadri, maka dia tidak tahu ayu jihad itakunu, dia berada di arah mana. Maka dalam kondisi ini kewajiban dia adalah yatahara, mencari-cari pakai instingnya, pakai feelingnya. Ini kira-kira ya, kalau kita barat-barat itu mana? Biqadri ma yastati, semaksimal yang mampu dia lakukan. Wayataji haitsu ghalaba ala dhannihi, kemudian dia menghadap ke arah yang itu sangkaan kuatnya. Bahasanya arah tersebut adalah kiblat. Wala i'adata alaih, dan tidak ada kewajiban baginya untuk mengulangi salat jika ternyata jelas fima ba'du, setelah itu bahasanya dia salat tidak menghadap ke arah kiblat. Kenapa dia tidak perlu mengulang? Berdasarkan kaidah yang tadi kita sebutkan, siapa yang telah mengerjakan satu amal ibadah sesuai dengan tuntutan syariat, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengulang, kecuali terdapat dalil dari syariat yang mengharuskannya untuk mengulang. Kemudian syarat yang keenam adalah niat. Maka niat dalam sholat diperselisihkan ulama, namanya itu statusnya rukun sholat ataukah syarat sholat. Yang ketentuan, yang kemudian konsekuensi dari syarat, itu di luar sholat tentunya. Dan yang benar, dia adalah syarat sekaligus rukun. Karena niat itu muncul sebelum orang mengerjakan sholat. Dan niat itu terus harus awet dijaga sampai selesai sholat. Maka niat adalah syarat sahnya sholat. Dan setiap orang, wa kul insani la yumkin, tidaklah mungkin dia berwudu kemudian datang ke masjid dan sholat kecuali dia punya niat. Karena niat tidaklah perlu melakukan satu aktivitas tertentu. Tidak perlu pakai berpikir, merenung yang panjang. Wala latahtaju wala tatba' fi istidoriha. Dan tidak perlu kemudian berturut-turut dalam menghadirkannya. Oleh karena itu, jika demikian, maka persyaratan niat innama yudhkar, hanyalah disebutkan oleh para ulama fikih itu min ajli ta'yin. Bukan karena semata-mata niat. Karena kalau niat maka tidak perlu kemudian aktivitas tertentu. Namun disebut dan dibahas di kitab fikih adalah min ajli ta'yin, tentang masalah penentuan pemastian niat apa. Sholat yang apa. Kalau niat sholatnya mesti niat sholat. Tapi niat sholat itu belum tentu kemudian niat sholat isya. Boleh jadi niat tahiyatul masjid dan seterusnya. Atau taksis atau pengkhususan. Ini sholat apa yang mau dikerjakan. Adapun dari sisi mutlak yaitu semata-mata sholat, tidak mungkin bagi seseorang yang punya akal dan tidak dipaksa, dia berdiri kemudian berwudu kemudian pergi ke masjid kemudian sholat, tidak mungkin dia lakukan itu semua dan tidak ada dalam hatinya niat sholat. Maka kalau niat sholat, maka pasti punya. Sehingga niat itu dibahas di kitab fikih bukan karena masalah niat sholat. Namun lebih dari itu, yaitu ta'yinnya. Sholat ini sholat yang mana? Ini tahiyatul masjid ataukah sholat subuh? Karena rokaatnya sama, gerakannya sama. Tahiyatul masjid 2 rokaat, Kemudian subuh juga dua rakaat dengan gerakan yang sama persis. Lakinnya pekaan nazar, akan tapi tersisa pembahasan apakah disyaratkan harus ada ta'in sholat. Pemastian jenis sholat yang dikerjakan. Bimakna dalam pengertian, anni idha ataitu usalli adzuhra, ketika saya datang untuk sholat duhur, maka apakah disyaratkan saya harus pasang niat ini sholat duhur, ataukah tidak disyaratkan. Cukup sekedar saya niat sholat. Maka dalam masalah ini, ulama kaum muslimin berselisih pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan, harus dipasang niat sholat duhur. Tidak cukup sekedar saya niat sholat. Maka ada yang mengatakan, tentu ada dua pendapat dalam masalah ini. Kemudian nanti ringkasnya, Syaikh Ibnu Utsaimin menguatkan pendapat yang kedua, yaitu yang tidak mengharuskan ta'in. Yang tidak mengharuskan ta'in. Tidak harus kemudian pasang niat, ini sholat duhur. Namun ta'in yang beliau pilih, bisa dengan ta'in waktu. Cukup dengan ta'in waktu. Ini waktu duhur. Ini waktu duhur. Dan ini jamaah sholat duhur. Maka orang yang kemudian berdiri di shaf, kemudian dia sekedar niat sholat, maka dia sudah terhitung niat sholat duhur. Ditakyin oleh waktu. Ya, dikerucutkan niatnya tersebut telah dikerucutkan oleh waktu. Itu pendapat yang beliau kuatkan dan beliau pilih. Dan demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa ruda'ana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.